Pembahasan yang semacam ini jangan dikira pembahasan ringan sekelas anak TK atau SD. Dia membicarakan tentang agama iman, rukun iman yang enam. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab suci, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir. Bukan semata-mata itu. Namun kajian semacam ini orang dinasabullah ialah upaya untuk mempertebal keimanan, memperkokoh keyakinan, membersihkan i'tiqad, meluruskan kembali pemahaman-pemahaman akidah kita dengan Islam. Khairuddin Azzaullah berbicara tentang iman kepada kitab suci. Di dalamnya terdapat sekian banyak pembahasan. Kita baca satu persatu riwayat yang disebutkan bersama ini. Keterangan satu persatu riwayatnya. Kemudian insya Allah jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip Islam terkhusus dalam mengimani Al-Quran dari kitab suci yang kaum muslimin. Hadis yang pertama, hadis yang ke-14 dari risalah ini. An Wasilah ibn Asqa' radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: أعطيت مكان التوراة السبعة وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. رواه أحمد والطبراني والطبراني الكبير والبيهقي في الشعر والطبري في مقدمة تفسيره وإسناده حسن بشواهده. Yang artinya dari sahabat Wasilah bin Asqa' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'ah." Aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai gantinya kitab suci Taurat, diberi as-sab'ah, 7 surat yang paling panjang. 7 surat yang paling panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. 7 surat pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. 7 surat ini kata Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah kepada saya sebagai gantinya Taurat. Posisi kitab Taurat itu digantikan dengan 7 surat yang pertama ini. وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ. Dan aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penggantinya kitab Zabur Al-Mi'in. Al-Mi'in adalah surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan, 100 kata. Al-Mi'in surat Yunus cukup panjang, surat Yusuf cukup panjang, dan beberapa surat-surat yang lain yang menerima azabullah yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Surat-surat yang dikatakan mi'in yang jumlah ayatnya ratusan itu sebagai gantinya disebut. Wa'utitu makanan al-injil al-madani. Dan aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai gantinya kitab Injil Al-Mathani, Mutasyabih Al-Mathani, surat-surat yang mirip-mirip seperti Al-Hawamin. Al-Hawamin itu surat yang didahului dengan Hamim. Hamim itu banyak disebut disebutkan di juz-juz yang ke-26, ke-25, ke-27, Al-Baqarah sebelumnya 26, 25, 24, 24 dan yang sebelumnya lagi. Itu semua sebagai ganti yang kita tinggi. Wa fudiltu fil mufassal, kata Rasul. Dan aku kata Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-mufassal. Surat al-mufassal. Ada yang mengatakan al-mufassal itu dimulai dari surat Qaf. Dari surat Qaf. Sehingga al-mufassal ada qiwal al-mufassal, ada awsatul mufassal, ada qisar al-mufassal. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Dari mulai surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an itu disebut dengan al-mufassal. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ini surat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tidak bisa, yang tidak ada pada kitab sebelumnya. Ada sini orang kita ajak yang pertama menjelaskan kepada kita nama-nama kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Taurat ini siapa? Musa. Zabur ini siapa? Nabi Muhammad. Injil ini siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Qur'an ini untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini kita imani secara terperinci. Kita mengimani ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Qur'an Al-Karim untuk masing-masing Rasul yang disebutkan di atas. Dan masing-masing Al-Qur'an itu dengan bahasa masing-masing kaum. Hadis ini Rasulullah Azzaikumullah juga menjelaskan kepada kita tentang fadilatul Qur'an, keutamaan kitab suci Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kitab suci kita kaum muslimin. Al-Qur'an yang 30 juz itu sudah mewakili semua kitab-kitab suci yang sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya ada pada 30 juz Al-Qur'an. Ada ayat-ayat, ada surat-surat yang menggantikan posisinya. Bahkan lebih, yaitu Al-Mufassal Al-Qur'an. Ada Al-Mufassal surat Mufassal yang diberikan khusus untuk Rasulullah alaihi salam. Baik. Hadis ini mulai dalam Sina Hazratullah menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quranul Karim itu sebagai hakim yang memutuskan, muhaimin yang memutuskan juga, yang mengatur, nasir yang menghapuskan semua kitab-kitab suci sebelumnya. Paham ya? Taurat, Zabur, Injil, semuanya itu sudah dihapus, sudah terhukumi oleh Al-Qur'an. Maka dengan diutusin Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan turunnya kitab suci Al-Qur'an kepada beliau, maka semua kitab-kitab suci yang sebelumnya dinyatakan tidak dipakai, sudah dimansukh, dihapus. Dan semua harus kembali kepada bimbingan Al-Qur'an Al-Karim, kembali kepada naf Al-Qur'an. Paham? Harus beriman dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ini hadis yang pertama. disebutkan dalam ayat Al-Quran, di sana ada lagi kitab suci selain empat ini yang disebut dengan Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitab yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan kepada Nabi Allah Musa. Sehingga ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim, Sahifah, lembar-lembar kitab suci yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Adapun Suhuf Musa, ada yang mengatakan Suhuf Musa adalah Taurat, ada yang berpendapat Taurat itu sendiri, Suhuf Musa itu sendiri. Barulah, namun yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam adalah kitab Taurat. Sekarang kalau dikatakan tadi bahwasanya Al-Quran telah menghapus semua kitab-kitab suci sebelumnya, pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi kita untuk melecehkan, merendahkan kitab-kitab sebelumnya? Jawabnya tidak boleh. Yakin? Tidak boleh. Walaupun sudah dirubah oleh pendeta mereka, oleh ahli ulama mereka, sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita semua, yang namanya Taurat, yang namanya Zabur, yang namanya Injil, tidak lagi murni. Jawabnya tetap tidak boleh merendahkan dan melecehkan Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa? Dikarenakan yang dimaksud adalah Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, yang itu merupakan Al-Kutubul Munazzalah, kitab suci yang turunkan, yang merupakan kalam Allah, yang merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dilecehkan. Barang siapa yang melecehkan Taurat atau melecehkan Zabur atau melecehkan Injil, maka siapa? Maka dia telah kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Kamu jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kamu. Kata-kata Allah, kata-kata Zabur, kata-kata Injil, ketika disebutkan secara mutlak, yang dimaukan adalah kalam Allah, firman Allah, kitab suci yang sangat mulia. Maka tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh semua. Walaupun telah mengalami perubahan, apalagi terkait dengan Al-Qur'anul Karim, harus mulia. Baik, ataupun terkait pembahasan hukumnya, dibahas tadi sudah dimasuk, dihapus dengan Al-Qur'an dan dari bangsa. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hukum-hukum yang tertera pada kitab-kitab suci sebelumnya, apa yang bisa kita amalkan? Jawabannya nanti ada adalah hukum asalnya kita sekarang sebagai orang muslim-muslimah harus berhukum dengan Al-Qur'an, harus mengamalkan syariat Al-Quran. Adapun hukum-hukum yang disebutkan pada kitab suci sebelumnya, itu ada rinciannya kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum Al-Quran, maka jelas ditolak. Yang kita amalkan adalah hukum Al-Quran. Apa yang kedua, bisa jadi pula hukum-hukum yang sebelumnya itu sesuai atau dibenarkan oleh Al-Quran. Maka saya yang kita amalkan pun juga Al-Qurannya sebagai pihak yang membenarkan hukum-hukum sebelumnya. Yang sebelumnya sebagai penguat. Sebagai penguat intinya terkait dengan masalah hukum, kembali kepada hukum Al-Quran. Terkait dengan masalah penghormatan, harus menghormati dan mengimani semua kitab-kitab suci yang telah lalu dan kitab suci Al-Quran yang sekarang ada pada kita ini. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya yang di kepala saya baru muncul. Apa hukumnya seseorang yang beriman dengan Al-Quran tetapi dia juga mengkufuri? Dia beriman dengan Al-Quran tapi dia mengkufuri Injil. Orang yang percaya beriman dengan Al-Qur'anul Karim tapi dia mengkufuri Injil. Apa hukumnya, Pak? Ini insyaallah. Sangat. Semuanya iman kepada Al-Qur'an tapi dia mengkufuri Injil. Apa hukumnya ini? Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Hah? Kenapa tak boleh? Dikarenakan Injil adalah sama-sama kita suci. Tapi menggunakan bahasa mencemooh mencela, jika menggunakan bahasa mengkufuri lebih parah lagi. Barang siapa yang beriman dengan Quran, tetapi dia mengkufuri kitab-kitab suci yang sebelumnya, maka dia kafir. Tak boleh. Apalagi sebaliknya. Seseorang yang hanya beriman dengan Injil saja, atau beriman dengan Taurat saja, atau beriman dengan Zabur saja, dan tidak beriman dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia kafir. Maka dia kafir. Halo. Sampai ber. Nanti yang berikut. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه رواه البخاري في صحيحه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسكت إن هذا القرآن sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini أنزل على سبعة أحرف diturunkan pada tujuh huruf فقرأوا ما تيسر منه maka bacalah yang mudah bagi anda dari Quran tadi. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan padanya ada kisah. Kisahnya yang ada di Nabi Rasulullah, suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mendengarkan seseorang sahabat mengimami sholat membaca sebuah ayat atau sebuah surat berbeda dengan apa yang diterima Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tadi. Suratnya sama, kok beda bacaannya? Mudah. Tunggu kalau mau baca. Itu selesai dia sholat, langsung dipegang orang tadi. Main sama Allah. Sini. Lending sama Allah. Dibawa langsung kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya Rasulullah. Ini. Dia membaca Al-Quran. Dan bagaimana mestinya? Dia membaca surat ini enggak bagaimana yang wajar kepada aku ya Rasulullah. Nah, aku dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, ya kerap baca. Ya baca. Wa'adla ya Umar, ya kerap. Nah, kamu baca juga yang kamu tahu. Umar membaca dengan apa yang beliau baca dari Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan gila cuma muslim. Kamu betul-betul benar. Ini betul, ini betul. Bagaimana setelah itu? Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, wahai Umar, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 huruf. Maka silakan kamu baca yang mudah. Yang mau membaca yang bacaan ini silakan, itu juga silakan. Tidak ada masalah. Selagi semua itu merupakan ahruful Qur'an, huruf-huruf bacaan, bacaan Al-Qur'an. Ini hadirin rahimakumullah, kelebihan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita. Di sisi yang lain juga menunjukkan rahmat Allah untuk umat ini. Quran itu tidak hanya satu bacaan, tetapi dua, bahkan tiga, bahkan empat, bahkan lima, bahkan enam, bahkan tujuh bacaan. Dan diperintahkan untuk membaca yang mudah. Ada yang mengatakan 7 huruf di sini ada 7 bahasa. Ada yang memaknakan dengan 7 bacaan. Alhamdulillah. Ini semuanya adalah bacaan-bacaan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang tidak ajar Allah sudah dibukukan oleh para ulama kita, oleh ahli qiraah Al-Qurra dari kalangan para ulama kita. Mereka memiliki Al-Qiraah Al-Sab'ah Al-Mutawatirah, 7 bacaan yang mutawatir. Apalagi yang menambahkan 3 Qiraatul Ashr Al-Mutawatirah, bacaan 10 yang mutawatir. Dikatakan mutawatir yang sepakat dengan semua para ulama kita. Maka silakan antum baca Al-Qur'anul Karim dengan masing-masing bacaan tadi, dengan masing-masing qiraah tadi yang mudah. Segede yang mudah bagi kalian. Yang di Indonesia ini, fadhilina azakumullah, yang diedarkan oleh Depak dan juga yang banyak diedarkan di Saudi Arabia adalah qiraah dengan riwayat Hafiz an Asim. Riwayat Hafiz bin Sulaiman an Asim bin Bahdalah bin Nujud an Zir bin Hubaysh an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali wa Uthman radhiyallahu anhuma jami'an. Dari Hafiz bin Sulaiman, dari Asim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaysh, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga mushaf yang ada pada kita disebut dengan bacaan qiraah Hafiz an Asim. Syaratnya sampai kepada Ali dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Paham ya? Ayuhan nas. Terkait dengan rasmnya, penulisannya disebut dengan Rasmul Uthmani. Rasm Uthmani yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh para sahabat pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang disepakati oleh semua sahabat ketika itu. Rasm Uthmani. Emang ada rasm apa lagi? Dahulu banyak. Dulu sebelum disatukan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, masing-masing sahabat memiliki rasm. Ada Mus'haf Ubay bin Ka'ab, ada Mus'haf Abdullah bin Mas'ud, ada Mus'haf Abdullah bin Umar, ada Mus'haf Abdullah bin Abbas, macam-macam. Dan tartibnya ada yang beda. Tartibnya ada yang berbeda. Itu dibukukan oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Al-Masahif, Kitab Al-Masahif karya Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah. Hakadha mujallad. Dibawakan tentang mushafnya Ubay, demikian bentuknya, perbedaannya. Mushafnya Abdullah bin Mas'ud, demikian bentuknya, demikian perbedaannya. Wah, kan. Itu dulu. Setelah terjadi ikhtilaf, perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin yang sampai pada tingkat membuat mereka berpecah belah tentang Al-Quranul Karim, maka mulai disusun di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba. Hanya semata-mata pengumpulan, ada yang di kertas, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang-tulang, ada yang di lempengan batu. Jadi kan satu di masa Abu Bakar. Beliau wafat dipegang sahabat Umar. Beliau wafat dipegang oleh putrinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala. Pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, terjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Kaum muslimin satu sama lain saling serang, saling bermusuhan, saling berselisih dikarenakan perbedaan mushaf, perbedaan bacaan. Maka pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, dikumpulkan jadi satu bacaan dengan resm Utsmani. Maka Umar pun maka Utsman pun meminta Hafsah bintu Umar menyerahkan semua Al-Qur'an yang dikumpulkan, kemudian ditunjuk beberapa orang tim khusus untuk menulis Al-Qur'an. Dijadikan satu dalam sebuah mushaf. Beliau mengatakan kalau ada ikhtilaf dari kalangan Ansar dan Muhajirin, maka gunakan bahasa Muhajirin. Pada mereka lah diturunkannya Al-Quran. Maka jadilah Mushaf Utsmani. Disebut dengan Mushaf dengan Rasul Utsmani, digandakan beberapa biji, disebarkan ke seluruh negara Islam ketika itu, dan diperintahkan semua Mushaf selain Mushaf Utsmani dimusnahkan, dibakar dalam rangka untuk menghindari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa ni'mana sona', dan alangkah bagusnya tindakan beliau ketika itu. Dipuji oleh seluruh para sahabat, dipuji oleh seluruh para ulama una, dan dijadikan termasuk kebaikan besar yang dimiliki Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba sampai sekarang ini. Halahwa. Selamatkan. Antum mau membaca dengan bacaan Hafs al-Asim, silakan. Antum mau membaca dengan riwayatnya Syu'bah Abu Bakar bin Ayyash, silakan. Antum mau membaca dengan kiranya Walsh, monggo. Mau membaca dengan kiranya Qalun, silakan. Yang penting itu mutawatirah, disepakati oleh para ulama, bukan qiraatul syadzah, bukan bacaan yang syadz, yang ganjil. Itu ada ilmunya. Disebut dengan ilmu qiraah. Barakallahu. Bukunya sangat banyak. Sudah dibukukan oleh para ulama una semenjak zaman dahulu kala, perbedaan masing-masing qiraah. Ini Hafs al-Asim, yang ini Warash, yang ini Qalun, yang ini Syu'bah, yang ini Ibnu Katsir, ini Hamzah, di akhiri itu disebutkan sisi perbedaannya masing-masing, tinggal dipelajari. Paham ya? Barakallahu fikum. Muncul pertanyaan. Apakah diperbolehkan membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan misal bacaan Walsh Al-Asim di tengah-tengah masyarakat yang mushaf Al-Qur'annya bacaan Hafs Al-Asim? Apakah boleh? Misal antum masya Allah memiliki kemampuan bisa mengerti bacaan Wars, sementara yang di masyarakat antum di Indonesia Raya itu bacaannya Hafs Al-Asim, apakah boleh bagi antum untuk membaca di hadapan mereka atau sholat mengimami mereka dengan bacaan Wars? Jawabannya? Tidak boleh. Kenapa? Bingung ini. Jawabannya itu harus yang komplit. Jawabannya khairuddin azakumullah. Kalau masyarakat tadi tidak memahami perkara semacam ini dan khawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. dibaca di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bacaan Quran yang masyhur di tengah-tengah mereka. Jangan sok keminter. Iya. Mentang-mentang dia ahli qiraah, mentang-mentang punya keahlian membaca qiraah waras misalkan, langsung datang ke Masjid Agung Banyumas Nur Sulaiman, disuruh ngimami, langsung Allahu Akbar baca dengan bacaan waras. Iki wong kamu bingung mau copo Ustaz Siji. Bacaan apa ini kok aneh, enggak pernah saya baca. Suratnya sama, persen saya juga hafal. Tapi kok gini bacaannya ini? Khawatirnya apa ya, Van? Subhanallah. Ditasbih terus sama orang kampung ini. Subhanallah. Disantai aja baca. Subhanallah. Subhanallah. Gak dirubah-rubah. Bubar sholatnya ya, Van. Kalau cuma semata-mata bubar sih mending. Takut kalau kemudian diusut sampai kepolisian. Dituduh. Dia telah merubah bacaan Quran. Ya kan bodoh, gak ngerti ya, Pak. Maka kalau masyarakatnya belum paham, ya Nabi Tina Azzaikumullah, jangan membaca di masyarakat kita dengan bacaan yang berbeda, ya, dengan, ya, yang berbeda dengan bacaan mereka. Saya paham ya. Tetapi kalau masyarakatnya paham, misalkan kalangan terbatas, kalangan para ikhwah yang mengerti tentang perbedaan bacaan, nggak ada masalah. Kamu sampaikan kepada mereka ya ikhwah, kita sesekali mempraktikkan bacaan waras. Mumpung saya bisa, saya bacakan kepada antum bacaan waras, ya, ya gitu ya, ya. Gitu. Allahu Akbar, udah. Ya belakangnya juga bingung-bingung, gimana bacaannya? Tapi jika dengan sudah disampaikan sebelumnya, imamnya, qari'nya membaca dengan bacaan waras, ya diam aja. Seneng wae. Gimana lagi enggak paham? Barakallahu. Nah, itu kalau betul-betul dia punya kemampuan membaca dengan bacaan waras. Kalau tidak, jangan macam-macam. Ada sebagian pihak barakallahu sok keminter. Sama sok gaya. Sok gaya barakallahu. Baru belajar sekali, dua kali, semajes, dua majes, satu halaqah, dua halaqah dengan seseorang yang ahli qiraah. Baru bisa sebentar. Langsung praktek Allahu Akbar. Sehingga apa? Nyampur-nyampur. Ada bacaan warasnya, ya ada bacaan hafzan asimnya, ada bacaan syubahnya, ada bacaan kolunya. Sampai dia bingung sendiri. Ya, kok jadi kayak gini bacaan saya ini? Hadamayajus. Tidak diperbolehkan oleh para ulama. Dalam satu bacaan, dalam satu ayat, ada waras, ada syubah, ada kolun, ada hafz. Hadamayajus. Sebab termasuk tala'ub bi ayatillah, mempermainkan ayat-ayat Allah. Ada baik. Sekali lagi, silakan Anda membaca dengan bacaan yang lain kalau Anda punya kemampuan, punya keahlian, tapi dengan syarat masyarakatnya paham dan tidak menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Faham saya? Naam, ini Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 huruf. Maka silakan kamu membaca apa yang mudah daripadanya. Ini keutamaan Al-Qur'anul Karim yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ya khana fitina azakumullah, pada kata-kata unzila, Quran itu diturunkan, maknanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Minhu bada sifatan wa ilaihi ya'ud ila yaumil qiyamah. Dari Allah mulai munculnya Al-Qur'an sebagai sifatnya Allah. Al-Qur'an sebagai sifat Allah, sifatul kalam. Dan nanti di yaumil qiyamah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ketika Allah mengangkat semua Al-Qur'an, semua Al-Qur'an yang di mushaf, yang di dada kaum muslimin, diangkat semuanya ke langit di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Saya yakin nanti akan dibahas insyaallah ta'ala terkait dengan pembahasan Al-Quran adalah kalamullah. Hadis yang berikutnya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه رواه مسلم. Kata Rasul, لا تكتبوا عني, kalian jangan menulis dari aku سوى القرآن, selain Al-Quran saja. ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه, dan barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Quran, maka hendaklah dia hapus. Rawahu Muslim. Hadis ini para fitna azakumullah dibawakan dalam pembahasan ini untuk menegaskan tadi bahwasanya apa yang ditulis, al-maktub, yang ditulis adalah Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Ya, ketika anda mendengarkan Al-Quran dibaca, Al-Fatihah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kamu tulis itu, Bismillahirrahmanirrahim, kamu tulis di kertas, tulis. Apa yang kamu tulis itu adalah Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Indah, ini prinsipnya Ahlu Sunnah. Saya paham ya? Kata Rasul, la taktubu anni siwal Qur'an, kamu jangan menulis dari aku selain Al-Quran. Menunjukkan, kalau Al-Quran silakan kamu tulis. Saya paham ya? Nafs yang tegas menunjukkan ifan abitina azakumullah. Apa yang ditulis oleh para sahabat dalam kertas mereka, dalam buku-buku mereka, dalam mushaf mereka, yang mereka tulis adalah Al-Quran. Itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Begitu pula ya, saya akan dibahas nanti. Apa yang kita baca, Al-Maqru, apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim, itu adalah Al-Quran, bukan makhluk. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hadzal maqru' yang kita baca tadi adalah Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Bisa dipahami? Begitu pula ya kawan-kawan yang dirahmati, al-masmu', al-masmu' yang kita dengar. Ketika ada orang membaca Al-Quran, kita mendengarkannya. Apa yang kita dengar, namanya Al-Masmu', itu adalah kalamullah, Al-Quran, bukan makhluk. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Begitu pula ya khotbah dinar azakumullah, ketika antum menghafal ayat Quran, ayat per ayat kamu hafalkan, sehingga kamu menghafal betul Al-Quranul Karim, satu ayat, satu surat, satu juz, maka al-mahfuz, apa yang dihafalkan tadi adalah Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Saya dipahami? Al-maktub, al-maqru, al-masmu', al-malfuz, al-mahfuz. Yang ditulis, yang dibaca, yang didengar, yang dilafalkan, yang dihafalkan, itu semua adalah kalamullah, Al-Quran, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan itu adalah makhluk, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Indah dia. Saya paham ini ya? Tayyib. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, bedanya apa? Bukankah yang membacanya itu adalah makhluk manusia? Ya. Bukankah itu suaranya makhluk? Kenapa dikatakan sebagai kalamullah? Bukankah dia menulis menggunakan pena? Bukankah dia menulis menggunakan tinta? Bukankah nulisnya di buku? Di kertas? Bukankah itu semua dalam makhluk? Jawabannya warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kalau yang antum maksudkan itu adalah penanya, makhluk. Tintanya, makhluk. Tayyib, kertasnya, makhluk. Tayyib, penanya, makhluk. Tintanya, makhluk. Kertasnya, makhluk. Betul, tidak salah. Tapi apa yang kamu tulis itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang kamu tulis, maka bedakan antara kitabah nulisnya dan al-maktub yang ditulis. Yang dibahas sekarang yang ditulis. Proses nulisnya perbuatan hamba, makhluk. Tangan yang kamu pakai, makhluk. Pena yang kamu pakai, makhluk. Tinta yang kamu pakai, makhluk. Kertas yang kamu pakai, makhluk. Tapi yang kamu tulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang menulis Al-Quran dalam sebuah kertas, kemudian dia injek-injek dengan kakinya, itu merupakan perbuatan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia menginjak kertas, dia menginjak tinta dan segala macamnya, tapi dikarenakan di situ tertuliskan kalamullah, tertuliskan Al-Quran, maka sama seperti menginjak-injak Al-Quran. Itu tidak akan kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya paham? Juga terkait dengan bacaan. Yang membaca siapa? Hamba, makhluk. Suaranya siapa? Suaranya? Makhluk. Tapi yang engkau baca, yang engkau lantunkan, yang engkau lafalkan adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Saya paham? Dikatakan oleh para ulama, Al-kalamu kalamul bari, wassautu sautul qari. Kalamnya adalah kalamullah, tapi suaranya, suaranya hamba. Bedakan ya? Bedakan ya? Yang dibahas sekarang, yang dilafadkan, yang dilantunkan, yang dibaca adalah kalamullah. Ketika ada orang yang melantunkan, membaca ayat Al-Quran, lalu ada orang yang mencemoohnya, melecehkannya, menghinakannya, maka dia kafir. Dikarenakan dia telah melecehkan Al-Quran. Afwan Ustaz, tolong diumumkan mobil plat R9009ZB. Alarmnya bunyi terus. Mohon dihimbau bagi pemilik mobil tersebut untuk dipindahkan atau diatur. Saya paham misalnya. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan masalah al-masmu', yang didengarkan. Tatkala kau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, tayyib, suara siapa itu? Suaranya makhluk, suaranya hamba. Siapa yang membaca? Makhluk, fulan. Tetapi yang dia baca, yang dia lantunkan, kalamullah, yang kamu dengar, yang kamu dengarkan, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bisa dipahami ya? Yang dibahas sekarang, yang dibaca, yang dilantunkan, yang ditulis, yang dihafal, itu semua adalah kalamullah, dan itu bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Kafir dengan kesepakatan para ulama, itu merupakan pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah. Paham ini? Maka prinsipnya Ahlu Sunnah adalah Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan dia makhluk, maka dia kafir. Kafir ya, ikhwan. Bukan lagi mubtadi, tapi kafir. Baik, ya, ikhwan. Disebutkan dalam riwayat tadi, Rasul alaihi salatu wassalam melarang para sahabatnya menulis selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Quran supaya dihapus, berarti ketika itu tidak diperbolehkan menulis sabda Rasul, tidak boleh menulis hadis. Ini di awal Islam. Larangan menulis hadisnya Rasul itu di awal Islam karena beliau khawatir tercampur dengan Al-Quran. Namun setelah itu dimansuh, dihapus hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Ketika Rasul mengatakan pada waktu haji wada, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah. Barakallahu fikum. Ringkasnya, terkait dengan menulis hadisnya Rasul, di awal Islam dilarang, namun dimansuh hukumnya. Setelah itu para ulama sepakat diperbolehkan menulis hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, sebab Al-Quranul Karim sudah purna selesai turunnya dan sudah menjadi mushaf tersendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Tayyib. Hadis berikutnya yang memperjelas masalah yang di atas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku, iqra alayyal Qur'an. Wahai Abdullah, bacakan Qur'an untukku. Qultu, saya katakan, kata Ibnu Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ya Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal kepada engkau Qur'an diturunkan. Qala Rasul bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, saya ingin mendengarkan Al-Qur'an dari selain aku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini pun juga demikian, memperjelas apa yang disampaikan di atas, bahwa apa yang apa yang dibaca, yang dilantunkan oleh seorang hamba dari kalamullah adalah Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Apa yang didengarkan al-masmu' adalah Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Rasul mengatakan, wahai Abdullah, bacakan kepada aku Al-Quran. Tidak mengatakan, bacakan kepada aku suara kamu. Tidak. Tapi mengatakan apa ya, Pak? Al-Quran. Menunjukkan apa yang dilafalkan, yang dibaca, yang dilantunkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dari Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, Al-Quran. Juga sabdanya Rasul, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkannya dari sedaku. Juga tegas menunjukkan apa yang kita dengarkan dari bacaan orang lain tadi, yang kita dengarkan adalah Al-Quranul Karim, kalamullah, bukan makhluk. Ini prinsip khanabtina azakumullah, prinsip yang sangat-sangat mulia. Khanabtina azakumullah, saya jelaskan di sini. Prinsip ini sungguhnya perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah wadih di kalangan kaum muslimin. Mereka meyakini apa yang ditulis kalamullah, apa yang dibaca kalamullah, apa yang dilafalkan dilantunkan kalamullah, apa yang dihafalkan kalamullah. Mereka meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Namun karena betina azakumullah, pembahasan ini kemudian diangkat oleh para ulama una dikarenakan dari kalangan ahlul bid'ah yang namanya Jahmiyah Mu'tazilah memunculkan pemahaman yang kafir menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu terjadi pada masa hidupnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Yang memunculkannya adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika itu, orang semacam Ahmad bin Abi Duad, orang semacam Bishr Al-Mirisi, dan misalnya Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, dan segala macamnya. mereka memunculkan pemahaman yang menyimpang, menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa yang mengatakan kalamullah, maka dia kafir. Dirubah sama dia. Dan subhanallah, pemahaman kufur ini berhasil mempengaruhi khalifah ketika itu. Ketika itu pada masa kekhilafan Al-Ma'mun, khalifah Al-Ma'mun Bani Abbasiyah. Al-Ma'mun. Dia pun terkena pemahaman ini. Maka dia pun dikarenakan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penguasa, memaksakan pemahaman ini dan menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara. Secara nasional, bahkan secara arogan, memaksa semua lapisan masyarakatnya untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ketika awal kemunculannya ditolak keras, ada reaksi yang sangat keras dari masyarakat. Maka tokoh-tokoh bid'ah tadi itu memanas-manasi Khalifah Al-Ma'mun supaya menggunakan kekuatan fisik. Yang tidak mau nurut maka akan dibunuh oleh penguasa. Kali itu yang kali pertama dijadikan sebagai sasaran supaya masyarakat umumnya lebih leluasa untuk mengikuti, yang dijadikan sebagai sasaran adalah para ulama. Ya, kalau ulama ini sudah mengatakan ya Al-Quran makhluk bukan kalamullah, selesai. Semua pengikutnya, semua masyarakat sendiko dawuh, kan gitu ya. Manut. Alif bulan. Jee, makhluk pak. Gampang. Maka ketika itu terjadi fitnah yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum. Para ulama-ulama ahlu sunnah pada masa itu mendapatkan ujian yang sangat besar. Diimtihan, diuji oleh masing-masing gubernurnya, masing-masing bupatinya. Untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Awalnya banyak yang nolak. Begitu penguasa betul-betul menunjukkan kekejamannya pada masa itu, langsung menyembelih dan membunuh ulama-ulama yang tidak menurut. Ketika itu ketakutan yang lainnya. Fitnah besar. Maka masyarakat pun dalam rangka untuk menyelamatkan diri, setiap dites mengatakan kalamullah atau makhluk. Makhluk. Aman. Alhamdulillah. Yang lain terus akhirnya menjadi fitnah yang sangat besar. Di kalangan para ulama kita, ikhwanul fillah azzakumullah, ada yang terbawa arus pemahaman semacam itu. Bukan karena meyakini makhluknya Al-Quran, tapi dikarenakan khawatir, mengkhawatirkan senjata penguasa daripada mati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati tidak meyakini, sementing orang mati. Ada sebagian mereka yang cerdik. Mau mengatakan makhluk itu kekufuran. Mau mengatakan kalamullah, mati. Yeay. Akhirnya mereka menggunakan berbagai macam tipu daya untuk menipu para pejabat-pejabat negara yang mengetes mereka dengan ujian semacam ini. Macam-macam. Ada yang dengan cara ketika ditanya oleh petugas pemerintah itu, Al-Quran makhluk atau kalamullah? Dengan tangannya dia taruh di dadanya. Makhluk. Jadi tangan dia yang dijadikan itu adalah makhluk. Makhluk. Lewat? Lewat. Selamat. Namanya. Padahal itu Al-Ghudu siap itu. Begitu mengatakan makhluk. Del. Gelundung langsung. Sama. Pada masa itu. Ada lagi. Barakallahu fikum yang membawa mushaf Al-Quran yang kecil. Mushaf taruh di saku bagian dalamnya. Tanya, Al-Quran kalamullah atau makhluk? dia menjawab dengan nada pertanyaan, intonasinya pertanyaan dan marah. Hadza makhluk, begitu. Hadza makhluk, begitu. Oh makhluk, lewat. Jamal dikatakan pejabat pembertanya blon-blon. Enggak ngerti. Maka dia lagi marah. Ini kamu katakan makhluk? Marah kan dikit. Pahamnya dia, oh dia mengatakan makhluk. Lewat. Aman. Masya Allah. Ada lagi dengan cara yang lainnya lagi. Itu semua disebutkan dalam sejarah ya kan. Ah, Imam Fulan. Al-Quran kalam mulut ke makhluk. Dia mengatakan Zabur. Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya adalah makhluk. Gitu. Tangannya digoyang-goyang begini, ya, Pak. Tangannya digoyang-goyang. Semuanya adalah makhluk. Artinya jari-jemarinya adalah makhluk. Lewat, lewat. Barakallahu. Ada lagi yang membawa kertas. Ya, dimasukkan di sakunya. Ketika dites. Al-Quran kalam atau makhluk, dikatakan makhluk. Ini yani, sambil nunjuk kertas yang di dadanya, yang di sakunya itu makhluk. Jadi nggak kelihatan makhluk. Lewat, lewat. Ini mau kan apa? Ada kertas makhluk. Barakallahu. Di antara mereka yang fanatik insyaallah ada yang tidak mau berbuat demikian. Sebab dengan cara semacam itu fitnah semakin dahsyat, semakin besar, muslimin semakin tertipu. Pemahaman kufur semakin mencengkeram dengan kuatnya. Maka sebagian ulama kita pun siap mati untuk memperjuangkan prinsip akidah yang benar. Di antara mereka ada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan sejumlah ulama yang lain bersama dengan beliau. Ketika dites oleh pejabat negara tadi. Wahai Imam, Al-Quran kalamullah adakah makhluk? Dengan tegas beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir, kata beliau. Kaget itu. Tangkap. Siap beliau. Yang lain juga begitu. Siap beliau. Bertiga. Siap mau dibawa ke mana? Ke Khalifah Ma'mun. Untuk dieksekusi di hadapan penguasa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika itu berdoa kepada Allah. Allahumma la tumakkinil ma'muna anni. Ya Allah jangan sampai engkau kuasakan al-ma'mun untuk berjumpa dengan aku. Dimakbulkan ya ikhwan. Belum juga berangkat menuju ke negara tempatnya al-ma'mun, dikhabarkan telah wafat al-ma'mun. Mati dia. Alhamdulillah. Ternyata penggantinya juga sama. Juga sama. Tiga khalifah berturut-turut. Itu semua pemahamannya sama. Menganut pemahaman kufur tadi. Udah dibawa. Dibawa kok kemudian dimasukkan apa namanya penjara yang enak gitu atau dibawa dengan mobil yang nyaman begitu. Dibawa dengan kuda, dengan keledai, disiksa, dicambuk, Allahul musta'an. Sampai sebagian mereka, sebagian ulama tadi ada yang wafat di tengah jalan. Sampai di hadapannya al-ma'mun. Di hadapannya khalifah yang kedua. Sampai di sana dites lagi. Hai imam, Al-Quran kalamullah atau makhluk? Belum ada dengan tegas. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Tegas. Cambuk dia. Cambuk. Cambuk Ikhwan. Wah langsung pingsan beliau. Bawa ke penjara. Kerangkeng kakinya, kerangkeng tangannya dipenjarakan. Lama di penjara. Kenapa gak dibunuh? Sebagaimana yang lainnya. Ketika itu khalifah punya misi besar. satu imam ini adalah tokoh terkemuka di wilayah Baghdad. Misinya khalifah, bagaimana caranya membuka mulutnya imam ini sepaham dengan khalifah. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, halah semua masyarakat ikut. Karena ketokohan. Sehingga disimpan ini. Disiksa supaya lelah, capek, berat, sengsara. Dengan harapan mengatakan dengan pemahaman yang sama. Begitu siuman, panggil lagi. Tanya lagi. Dengan cobaan sama, cambuk lagi, pingsan lagi, ser lagi, terus demikian. Begitu dengan beberapa orang teman Imam Khalid yang lainnya, ya kawan, juga mengalami kondisi yang sama. Sampai pada tingkat sebagian mereka, sebagian ulama-ulama kita yang bersama dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, banyak yang wafat di penjara. Sementara beliau seorang diri, teguh dengan itu. Tiga generasi pemerintahan. Tiga generasi pemerintahan. Begitu sabarnya beliau, begitu teguhnya beliau, gigihnya beliau memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam yang mulia ini. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan, kemudahan bagi kaum muslimin. Begitu khalifah yang ketiga wafat digantikan oleh putra mahkota, Allah kasih hidayah pada putra mahkota tadi. Dia pun memanggil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan dipanggil tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Diminta untuk berdebat. Diadakan forum perdebatan di depan khalifah, tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Panggil ya kan. Dipanggil dalam keadaan beliau diborgol tangannya, diborgol kakinya. Dalam keadaan sudah kurus, beliau orangnya kurus ya kan. Sudah kurus, banyak luka dan segala macam dikarenakan akibat cambuan-cambuan tadi. Sampai di depan khalifah, beliau mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Yang lain tidak. Kayak gitu ya. Yang lain tidak. Barakallahu fikum. Kata khalifah, dimulai. Katanya beliau, ya Amirul Mukminin, dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini. Dalam kondisi saya terzalimi seperti ini. Kata penguasa, lepaskan rantainya. Dilepaskan rantainya. Dimulai. Gitu. Dia ngomong, tokoh Mu'tazilah itu. Kata Imam Ahmad, bukan dia yang ngomong, saya yang bicara. Ya silakan. Dikasih pertanyaan satu oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya fulan, apa yang kamu serukan tadi, yang kamu dakwakan selama ini, menyatakan Al-Quran adalah makhluk, sesuatu yang diketahui Rasul alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang didakwakan Rasul atau tidak? Jawab. Bingung ini tokoh Mu'tazilahnya ini. Dia mengatakan Rasul tidak tahu. Langsung disikat sama beliau. Rasul tidak tahu. Engkau mendakwakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Sementara kamu tahu. Tak, 1-0. Kalah di hadapan seorang penguasa. Sampai akhir kisah jaya khana fitina asyakumullah. Lihat jamnya ini. Tayyib. Akhirnya di situ Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dengan beberapa kata saja sudah mampu untuk menekuk dan mengalahkan tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Khalifah pun kemudian memaafkan beliau dan menghukum tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Akhirnya umat Islam pun terbebaskan dari fitnah yang sangat besar pada masa itu. Semua pun bebas dari penjaranya, musuh bebas menghirup udara, udara bebas, udara kemenangan akidah Ahlus Sunnah, akidah muslimin. Kembali disuarakan di kalangan kaum muslimin, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Beliau kemudian dimuliakan, dihormati dan segala macamnya, dikasih makam yang enak-enak, dikasih minum yang enak-enak dan segala macamnya. Beliau enggak makan, beliau enggak minum. Berhari-hari di istana itu, maunya penguasa mau dimuliakan dulu. Beliau enggak makan, beliau enggak minum. Semakin kurus, semakin sakit. Bingung penguasanya, gimana ini? Kata sebagian pihak, wahai penguasa, kalau di istana semakin sakit orang ini, sebagaimana? Pulangkan aja ke keluarganya. Nah, beliau mengatakan, iya, pulangkan saja saya ke keluarga saya. Akhirnya beliau dipulangkan ke keluarganya beliau. Kaum muslimin pun bersuka cita, bergembira dengan kemenangan yang diraih oleh para ulama kita, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Al-Haq. Al-Haq kembali berkibar. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam berkibar, menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan dia makhluk, maka dia kafir. Tokoh-tokoh bid'ah tadi pun dihukum. Sebagian mereka kemudian terkena penyakit, ada yang mati. Ketika mereka semuanya mati, jenazahnya tidak ada yang menghadiri, tidak ada yang mengikuti, kecuali 1-2 orang saja. Terhinakan ketika itu, barakallahu fikum. Hadza ya. Masa itu disebut oleh para ahli sejarah dengan sebutan Yaumul Mihnah. Disebut dengan Yaumul Mihnah, hari-hari ujian. Hari-hari ujian. Dahsyatnya itu sama seperti dahsyatnya pada masa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba, yang menangani orang-orang yang murtad dari agamanya sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahimahullah, dia mengatakan, innallaha azzal islama bi Abi Bakr yawm ar-riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini melalui Abu Bakar Siddiq pada yaumur riddah, pada hari orang banyak murtad sebelumnya Rasul, dan melalui Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pada yaumul mihnah, pada hari ujian-ujian tadi. Semenjak itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pun terkenal dengan sebutan Imam Al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, imam yang dimuliakan, imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Semasa setelah masanya beliau, semua orang yang ingin berakidah dengan akidah yang benar, sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menisbatkannya kepada akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dikarenakan ketokohan beliau, kegigihan beliau, kesabaran beliau, ketulusan dan kejujuran beliau dalam membela dan memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga. Sehingga masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Di zaman sekarang ini, mulai dimunculkan lagi pemahaman-pemahaman kufur seperti yang dulu terjadi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Di zaman sekarang ini dimunculkan sebuah pemahaman yang namanya mushaf Al-Quran, Al-Quranul Karim itu bukan kalamullah, tapi ibarat dari kalamullah. Ibarat dari kalamullah. Ini pemahaman dimunculkan ikhwanabittina azzakumullah oleh kalangan ahli kalam. Lah ini lagi seru-serunya zuhur ini. ada kesempatan untuk mengcounter sebuah pemahaman. Duhur. Piye, Kon? Stop. Stop. Nah ini duhurnya sebentar lagi nih. Kurang 10 menit. Allahu musta'an. Terus ya. Terus? Ya enggak mungkin dikit lagi. Dikarenakan bakal panjang nanti urusannya ya, Kon. Al-muhim kharabtin azakumullah. Sampai pada pembahasan adanya pihak-pihak yang mulai memunculkan kembali pemahaman kufur yang dulu sempat dikampanyekan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dengan bahasa yang lain, dengan mengatakan Al-Quran adalah ibarat dari kalamullah, ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah. Barakallahu fikum. Ini dipromotori oleh ahli filsafat, ahli kalam yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini, dan bahkan menjadi menu wajib pelajaran orang-orang yang menimba ilmu agama Allah di perguruan-perguruan tinggi yang berbasis Islam. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, dan diingatkan kalau sampai ada yang lupa. Barakallahu fikum. Sementara cukup, kita persiapan untuk zuhur insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadzik. Thank you.